Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sore ini kita akan memulai pelajaran kitab Al-Mu'amalat yang merupakan kitab yang ketujuh dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab Was-Sunnah. Sabian kitab Al-Mu'amalat yang ketujuh adalah kitab tentang muamalah-muamalah. Sebutkan bahwa kitab ini wa istami'u ala 23 baban, mencakup 23 bab. Ya, terlalu panjang ini jika kita baca semua babnya. Ada 27 bab, 23 bab, mencakup berapa? 23 bab. Terlalu banyak jika kita baca satu-satu. Bab-bab ini akan kita pelajari satu persatu. Kita langsung saja masuk ke al-babul awwal, bab yang pertama, fil buyu', bab yang pertama tentang muamalah jual beli. Wa fihi iddatu masailah, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful bay'i wa hukmuh. Ta'riful bay'i, definisi jual beli. Wa hukmuhu, dan hukum jual beli. Jadi akan dibahas pada masalah pertama adalah definisinya dan hukumnya. Alif, ta'rifuhu. Pertama adalah definisinya. Al-bay'u fil lughah, jual beli dalam bahasa Arab maknanya akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Akhdhu syai'in, mengambil sesuatu. Wa i'ta'u syai'in, dan memberikan sesuatu. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, itu maknanya secara bahasa. Wa fi syar'i, definisinya dalam syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmati. Au manfaatin mubahatin ala ta'bidi. Ghair riban wa qardin. mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta, pertukaran harta dengan harta, jual harta dibeli dengan harta. Walau fi dhimmah, walaupun hal itu dalam zimmah, tanggung jawab seseorang. Artinya fi dhimmah, misalkan tidak langsung dibayar, uang untuk membayarnya belum ada, tetapi fi dhimmati, itu merupakan tanggung jawab dia untuk membayarnya. Jadi dalam bentuk jual beli utang. Ya. Atau sebaliknya, bayarannya sudah ada, kontan sudah diserahkan, tetapi barangnya disifati dalam zimmah. Ini nanti dipelajari pada jual beli yang khusus dikenal dengan sistem salam, sistem salaf. Ada syarat-syaratnya. Bukan yang banyak dilakukan oleh manusia yang dikenal dengan dropship, karena itu haram, belum punya barangnya. Tidak punya barang tapi dia menawarkan penjualan barang yang dia tidak miliki dan melakukan akad. Setelah akad barulah dia mencari barang tersebut. Itu dropship, itu haram karena menjual barang yang tidak dimiliki. Nanti kita akan pelajari syarat-syarat jual beli. Ya, diantaranya harus pemilik harta itu atau wakilnya. Kalau tidak punya barang berarti bukan pemilik. Ya, tapi ada yang dibolehkan dalam zimmah, dalam tanggung jawab pada jual beli salam. Nanti kita akan pelajari ada syarat-syaratnya. Yaitu bayarannya sudah kontan, sudah diserahkan semuanya. Ya, barangnya disifati dengan jelas, kadarnya, jenisnya, kadarnya, sifatnya, kemudian waktu penyerahannya harus jelas ditentukan. Ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, nanti diserahkan fi dhimmah, pada tanggung jawab orang itu. Itu salam, nanti akan pelajari. Itu penggambaran tentang zimmah. Artinya barangnya belum ada, hartanya belum ada, atau bayarannya belum ada, tapi pada zimmah, pada tanggung jawabnya. Tetapi ingat tadi, bukan yang dimaksud di sini menjual harta yang belum dimiliki, seperti sistem dropship yang dikenal pada masa sekarang banyak melakukannya. Ya, itu haram karena menjual barang yang tidak dimiliki, bukan pemilik, bukan pula wakil. Au manfaatin, atau manfaat, ya, pertukaran harta dengan manfaat yang mubahatin, manfaat yang dibolehkan, bukan manfaat yang tidak dibolehkan, tetapi manfaat yang dibolehkan. Alat ta'bid, dalam bentuk selamanya. Jadi bukan hartanya yang dijual, tapi manfaat hartanya. Dicontohkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada orang bertetangga pekarangan tetangganya itu merupakan jalur dia untuk keluar masuk dari rumahnya, dan dia tidak punya jalur lain selain itu. Kemudian dia beli manfaat tanah itu, bukan tanahnya yang dibeli, bukan, manfaatnya dibeli, ya, dibeli manfaatnya sehingga manfaatnya menjadi milik pembeli. Dia yang berhak, dia yang memiliki manfaatnya dan dia yang berhak memanfaatkannya, tanah miliknya pemilik. Tetapi pemilik tidak bisa lagi memanfaatkannya karena sudah dibeli manfaatnya oleh tetangganya ini tadi. Dan itu selamanya, bukan sewa, bukan ijarah. Ijarah nanti kita akan pelajari. Adapun nyewa lain lagi, nyewa sementara waktu, nyewa kontrak sementara waktu. Kalau ini dibeli sudah pindah kepemilikan manfaatnya. Makanya dikatakan di sini manfaah mubahatin alat ta'bid, selamanya. Bisa difahami? Ghairu riban wa qard. Bukan riba dan bukan pula qard. Qard itu utang pinjaman. Pinjaman utang. Itu qard. Ya. Riba nanti akan dibahas. Ada beberapa jenis harta yang tergolong harta ribawi. Ya. Maka jual beli harta yang tergolong harta ribawi itu ada syarat-syaratnya. Jika tidak terjerumus dalam riba. Contoh, jual beli uang rupiah dengan uang rupiah, tukar menukar uang rupiah dengan uang rupiah, kan disebutkan tadi mubadalatul mali bimal, pertukaran harta dengan harta itu jual beli. Uang 100 ribu ditukar uang 10 ribuan. A punya uang 100 ribu, B punya uang receh 10 ribuan atau 5 ribuan, si A butuh uang receh 10 ribuan atau 5 ribuan atau 2 ribuan. Maka dia ingin menukarnya. Maka terjadilah mubadalatu malin bimalin, antara keduanya pertukaran uang dengan uang antara keduanya. Berarti ini termasuk jual beli. Ya, bayi. Pada dua harta ribawi yang sejenis. Maka syaratnya mithlan bimithlin, kata Nabi SAW, nilainya harus sama, tidak boleh ada selisih nilai sepeser pun. Jika ada selisih nilai maka itu riba. Yadan biyadin, serah terima langsung kedua belah pihak sama-sama menggenggamnya, selesai tanpa ada yang tersisa sepeser pun, kemudian berpisah. Jika ditukar uang 100 ribu, diberi 9 lembar uang 10 ribu, tambah 1 lembar uang 5 ribu, dengan alasan, kamu kan butuh sama saya, butuh saya, jadi ya saya beri, tapi ini gantinya uang 10 ribu 9 lembar, berarti 90. Ya, saya kasih lagi 5 ribu, berarti 95. 5 ribunya enggak. Riba bukan? Itu riba. 5 ribunya tadi selisih itu riba. Nah, atau tukar, ya saya mau menukar uang 10 ribu. Boleh? Berapa ya? Berarti 10 lembar uang 10 ribu. Tapi sekarang saya baru punya 9 lembar. Uang 10 ribu saya baru 9 lembar. Enggak ada yang lain. Jadi ini saja dulu, nanti ya, nanti kamu kembali lagi ke sini, saya berikan lagi sisanya. Itu juga riba. Karena tidak tuntas. Ya, jadi ada pembahasan khusus tentang jual beli harta ribawi yang tidak boleh ada selisih nilai. Jika ada selisih nilai itu riba. Jika ada yang tersisa belum selesai di majelis kemudian berpisah, ya, maka riba. Beli perhiasan emas atau beli perhiasan perak kredit, ya, uang dibayar dengan uang. Yang dibeli perhiasan emas atau perhiasan perak, dua-duanya harta ribawi, tapi beda jenis. Nilai tidak harus sama, labas, karena beda jenis. Tetapi harus yadan biyadin, harus kontan. Kalau kredit riba, tidak boleh. Harus langsung diberikan uangnya, emasnya langsung diambil, peraknya langsung diambil. Tayyib, jadi selain riba, itu gambaran tentang riba. Ada pembahasannya khusus tentang harta-harta ribawi. Ya, qard bukan jual beli, qard bukan jual beli. Ya. Qard adalah pinjaman utang. Saya butuh uang, bisakah saya pinjam uang Anda 1 juta? Ya, silakan 1 juta. Nah, nanti juga dibayar, dikembalikan 1 juta akadnya dengan nilai yang sama. Ya, itu namanya qard. Nah, ini gambaran tentang jual beli. Ya, definisinya. Alba, hukumnya. Al-bay'u jaizun, jual beli boleh. Jaiz, mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Ya, jual beli dihalalkan, adapun riba diharamkan. Haramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Makanya pada definisi di atas ghairu riban, bukan riba. Mubadalah pertukaran tapi selain riba. Ya. Karena riba haram. Baik, bukan jual beli yang halal. Adapun qard bukan jual beli, tapi menolong dengan mengutangi, meminjami. Tayyib. Walima rawa ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani, apabila ada dua pria yang berjual beli, ya, atau pria dengan wanita atau wanita dengan wanita, nah, dua belah pihak, fakullu wahidin minhuma bil khiyari, maka masing-masing dari kedua belah pihak yang transaksi jual beli itu, yang melakukan transaksi jual beli itu, masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, hak pilihan untuk melanjutkan, meneruskan akad atau membatalkannya. Tidak jadi, ya, tidak diteruskan, tidak dilanjutkan, yang dibatalkan. Ada hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan, tidak jadi. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah tubuh, masih di majelis akad. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah tubuh jasad, wa kana jami'an, dan keduanya masih sama-sama di tempat terjadinya akad. Sudah akad, ya, ini sudah ijab, saya jual dengan harga sekian, pembeli sudah kabul ya, saya jadi beli dengan harga itu, jadi sudah. Tapi masih sama-sama di situ, tiba-tiba pembeli berpikir ulang, oh tidak jadi, afwan, anda batalkan, tidak jadi. Boleh. Itu namanya apa? Hak khiyar. Nah, adapun jika sudah pergi, ya, sudah keluar dari warung, keluar dari toko, dari kios, tiba-tiba balik lagi, afwan, enggak jadi tadi, oh enggak bisa. Hak khiyarnya sudah tidak ada. Ya, karena sudah berpisah. Kata Nabi apa? Fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Masing-masing keduanya punya hak khiyar memilih antara melanjutkan, meruskan atau membatalkan akad selama belum berpisah tubuh dan keduanya masih sama-sama di tempat akad. Ini salah satu jenis khiyar. Masih ada jenis khiyar yang lain. Misalkan menemukan cacat pada barang, ada hak untuk memilih ya, tetap meneruskan, enggak apa-apa, atau ingin membatalkan dengan alasan cacat tersebut. Ada beberapa hak khiyar namanya dalam jual beli. Salah satunya ini sekedar gambaran tentang khiyar karena disebutkan di hadis. Tayyib. Tetapi yang diinginkan sekarang dari hadis ini dalil bolehnya tabayu', yakni al-bay', bolehnya melakukan muamalah transaksi jual beli. Tayyib, hadis ini muttafaq alaih. Wa ajmal muslimuna ala jawazil bay'i fil jumlah. Kaum muslimin ijma', ulama umat ini ijma' mengenai bolehnya jual beli fil jumlah secara garis besar. Ya, secara garis besar yang namanya jual beli boleh. Ya. Asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Naam. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudih. Hajat manusia menuntut adanya jual beli. Kenapa? Li'anna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Karena seseorang butuh kepada harta yang ada di tangan orang lain. Butuh kepada harta yang dimiliki orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuh, dan terkait dengannya maslahatnya dengan harta itu. Ya. Dia membutuhkan harta itu. Maslahat dia menuntut untuk memiliki harta itu, tetapi harta itu milik orang, masa mau dirampas? Tidak boleh, zalim. Berarti butuh jalur untuk bisa mengambilnya dari dia dan memilikinya. Bagaimana cara memindahkan kepemilikan dari milik dia ke orang yang butuh tadi? Wala wasilata lahu ila al-wusuli ilaih wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bai'i. Dan tidak ada wasilah, jalur, faktor baginya untuk bisa sampai kepada harta itu dan menghasilkan harta itu untuk dia miliki dan dia manfaatkan bi tariqin sahihin, dengan cara yang benar, illa bil bai'i, kecuali dengan cara jual beli. Faqtadatil hikmatu jawazahu, maka hikmah menuntut bolehnya jual beli. Wa masyru'iyatahu, dan disyariatkannya jual beli. Lil wusuli ilal gharadil matlubi. Dilusuli ilal gharadil matlubi, untuk bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan tadi. Bisa difahami? Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu lagi maha bijak, maha tahu hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan maslahat-maslahat hamba-hambanya, dan Allah Maha Bijak dalam menetapkan syariatnya. Tayyib, ini salah satu kebijakan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan dalam syariat ini jual beli sebagai wasilah untuk hal tersebut yang jelaskan tadi. Al-mas'alatu tsaniyatu arkanul bai'. Masalah yang kedua, rukun-rukun jual beli. Ya, rukun-rukun itu penentu sahnya jual beli. Arkanu salasatun, rukun-rukunnya ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaih wasighatun. Aqid yang melakukan akad jual beli. Wa ma'qudun alaih, barang yang dijatuhkan akad itu atasnya. Sighat, sighat yaitu sighat lafaz yang digunakan dalam akad jual beli. Atau tindakan yang mewakili ucapan dalam melakukan akad. Nanti akan dijelaskan tentang sighat bahwa tidak harus dengan lafaz, bisa dengan tindakan yang mewakili ucapan yang difahami oleh dua belah pihak melakukan akad. Ya. Fal 'aqdu yashmalul bai'a wal mushtariya. Maka al-'aqid yang melakukan akad meliputi dua pihak, al-bai' penjual, wal mushtariya dan pembeli. Ya. Ada penjual, tidak ada yang beli, berarti kan tidak terjadi jual beli. Ada pembeli, tidak ada penjual, tidak terjadi jual beli. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, al-ma'qud, ma'qud wal-ma'qudu alaihi al-mabi'u, yang dijatuhkan akad atasnya adalah al-mabi', yaitu harta, barang yang diperjualbelikan itu. Penjual ada, pembeli ada, barangnya habis. Tidak ada, tidak terjadi jual beli. Ya, rukunnya tidak ada. Wasighatu hiyal ijab wal qabulu, sighat yaitu al ijab. Al ijab adalah menjatuhkan akad penjualan. Ini dari pihak penjual. Wal qabul, ya, menjatuhkan penerimaan penjualan tadi, ya. Ini dari pihak pembeli. Tayyib. Wal ijabu al-lafdhu shadiru min al-ba'i'i. Nah, ini penjelasan al-ijab. Al-ijab adalah lafaz as-sadir yang muncul diucapkan min al-ba'i, dari al-ba'i, dari penjual. Lafaz yang diucapkan oleh penjual. Lafaz itu lafaz yang menjatuhkan akad. Kan yaqula bi'tu. Seperti dia mengatakan bi'tu, saya menjualnya, saya menjual barang ini. Wal qabulu al-lafzu sadiru min al-mushtari. Al-qabul lafaz yang muncul dari al-mushtari, dari pembeli, yang diucapkan oleh pembeli. Kan yaqula ishtaraitu, seperti dia mengatakan saya membelinya. Ya. Wa hadhihi as-sighatul qawliyatu, ini dia sighat qawliyah, model lafaz dan sifatnya ucapan. Ya. Amma sighatul fi'liyah, adapun sighat model fi'liyah yang sifatnya cara melakukan akad dengan sighat dengan model fi'liyah, yaitu tindakan perbuatan. Yang pertama tadi kan sighat qauliyah, cara melakukan akad baik dari pihak penjual, ya, menjatuhkan akad penjualan, maupun dari pihak pembeli menjatuhkan akad menerima dalam bentuk ucapan, itu al-qauliyah tadi dalam bentuk lafaz. Jual beli juga bisa dengan sighat fi'liyah, tidak harus dengan ucapan, bisa dengan cara tindakan perbuatan yang menjatuhkan akad mewakili ucapan. Fahiyal mu'atatu wahiyal akhdu wal i'ta'u, yaitu saling memberi dan menerima. Penjual memberi, pembeli, ya, penjual memberikan hartanya, barang yang dijualnya, pembeli menerimanya dan dia memberi bayarannya. Ka'an yadfa'al mushtari thamana sil'ati ilal ba'i', seperti contohnya, seperti al-mushtari, pembeli, yadfa', dia memberikan, membayar thamana sil'ah, ya, harga sil'ah, barang dagangan itu, ilal ba'i', kepada penjual, dia berikan uangnya. Fayu'tiyahu iyaha biduni qawul, kemudian penjual memberikan barangnya kepada pembeli tanpa terjadi ucapan. Dia masuk toko, dia lihat di situ ada barang, dia berhajat untuk membelinya, dan di situ tertera harganya. Dia sudah tahu harganya sekian, dia tunjuk barang itu, kemudian dia kasihkan uangnya, ya, penjualnya ambil barangnya, diberikan ke dia, pergi, sama-sama sibuk ini. Nah, tidak ada ucapan, itu aja, pergi, selesai, sah. Nah, ya, sebagian orang dagangannya disimpan, diberi harga, tulis di situ ada harganya, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Nah, pembeli datang lihat, oh harganya sekian, dia taruh uangnya di situ, diambil barangnya, sah, baik, tidak ada komunikasi dalam bentuk ucapan, tidak sekolah lafziyah, tapi fi'liyah. Al-masalah tsalitsah, itu masalah yang ketiga, al-ishhadu 'ala al-bai', ini besok aja ya. Barakallahu fiik. Nah, sudah hampir jam 5. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallah. Masyaallah. Astagfirullah.